Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalam tasliman katsira. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali bertemu menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan segenap pendengar Radio Roja dan As-Sunnah FM yang kami hormati, pembahasan kita pada pertemuan yang telah lalu masih seputar tafsir dari ayat yang keberapa? Yang kedua dari surat apa? Al-Falaq. Apa bunyi ayatnya? Min syarri ma khalaq. Dari keburukan apa? Ciptaannya. Masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Keburukan apa? Pakaian sama keburukan apa? Kita cuma bahas tiga kemarin, kalau lupa ya kebangetan lah. Keburukan pakaian, keburukan dosa, sama keburukan apa? Keburukan neraka. Itu yang kita bahas kemarin. Berarti kita telah menghabiskan dua pertemuan untuk membahas ayat yang kedua dari surat Al-Falaq ini. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa sih lama sekali membahas apa? Satu ayat saja kok lama sekali, kenapa? Terus dari kemarin kan kita cuma membawakan contoh saja. Contoh keburukan ciptaan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok kita ragamkan contohnya? Ada contoh keburukan ciptaan Allah yang di dunia. Yang di dunia ada yang dalam diri kita. Ada yang apa? Di luar kita. Setelah itu kita bawakan contoh keburukan ciptaan Allah di akhirat. Kenapa kita perlu meragamkan contoh tersebut? Jawabannya, sengaja kami berusaha untuk meragamkan contoh dari ciptaan-ciptaan Allah yang mengandung keburukan tersebut. Tujuannya adalah agar semakin tergambar di dalam benak kita bahwasannya di sekeliling kita itu banyak apa? Keburukan dan kejahatan. Kita baru sadar ternyata pakaian yang menempel di dalam tubuh kita ini ada apanya? Ada keburukannya. Orang yang terdekat dengan kita ternyata juga ada apanya? Keburukannya. Bahkan di dalam diri kita juga ada apa? Keburukannya. Ketika kita tahu begitu banyaknya keburukan tersebut, maka kita akan semakin sadar, oh ternyata di sekeliling kita itu banyak keburukan dan kejahatan yang mengintai diri kita. Terus kalau kita tahu kenapa Ustaz? Kalau kita tahu, kita akan menjadi semakin waspada. Dan bukan hanya waspada, kita merasa semakin butuh untuk memohon perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu banyak keburukan yang ada di sekeliling kita, bahkan di dalam diri kita juga ada keburukan. Maka enggak mungkin kita mengandalkan kekuatan diri kita, itu enggak mungkin. Kita sangat membutuhkan bantuan dari Allah Jalla wa Ala. Kita perlu terus untuk memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala dari keburukan ciptaannya. Dan tidak mungkin kita bergantung kepada kekuatan diri kita. Maka di antara doa yang sering diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini beliau wasiatkan kepada putrinya. Siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Agar doa ini selalu dibaca oleh beliau di pagi dan sore hari. Apa doa itu? Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai yang maha hidup dan yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Birahmatika astaghits. Dengan kasih sayangmu, wahai Rabbi, aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah. Jadikanlah seluruh kondisiku baik. Perbaikilah seluruh keadaanku. Kemudian ditutup. Wala takilni ila nafsi. Siapa yang apa? Torfata ain. Kasih garis bawah di dalam atau di bawah kalimat ini. Wala takilni ila nafsi torfata ain. Apa artinya? Janganlah engkau wahai Rabbi jadikan aku ini bergantung kepada kekuatan diri sendiri. Meskipun hanya sekejap mata. Subhanallah. Ini yang baca doa ini siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra dari Anas bin Malik, dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani. Di dalam hadis ini Nabi kita memberikan pelajaran kepada kita. Sekali berrasul sallallahu alaihi wasallam khawatir seandainya bergantung kepada kekuatan diri sendiri. Karena enggak mungkin tanpa ada bantuan dari Allah Jalla wa Ala, enggak mungkin kita bisa tegar menghadapi sekian banyak ujian, keburukan, kejahatan yang ada di sekeliling kita. Ketika kita mengetahui, ternyata banyak sekali keburukan-keburukan yang ada di sekeliling kita, kejahatan-kejahatan yang ada di sekeliling kita, kita akan semakin sadar bahwasanya kita itu butuh untuk banyak-banyak memohon perlindungan kepada siapa? Allah Jalla wa Ala. Satu. Yang kedua, apa buah yang akan kita petik kalau kita mengetahui banyak contoh dari penjabaran ayat ini? Di antara buah berharga yang akan kita petik adalah kita akan terbantu untuk meresapi kandungan ayat yang kita baca. Banyak mungkin di antara kita termasuk saya, sebelum mengetahui contoh-contoh itu, membaca surat Al-Falaq itu seperti apa? Ya, seperti angin lalu saja. Ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Bangun tidur juga apa? Apal. Iya enggak? Ada enggak di antara kita yang bangun tidur enggak bisa apal surat Al-Falaq? Ada enggak? Enggak ada. Rata-rata dari kita bangun tidur suruh baca surat Al-Falaq langsung lancar. Ya. Tapi apakah bacaan kita adalah bacaan yang penuh dengan peresapan terhadap makna yang dikandung dalam surat ini? Itu pertanyaannya. Ketika kita mengetahui begitu banyak contoh penjabaran dari ayat tersebut, maka ketika kita membaca surat ini, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku mohon perlindungan kepada Rabb penguasa waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari keburukan ciptanya. Saya terbayang dalam benak, ternyata begitu banyak keburukan-keburukan yang ada di sekeliling kita. Yang ini semakin memotivasi kita agar kita benar-benar mohon perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga bacaan kita itu bukan hanya sekedar bacaan dari lisan yang kosong. Tidak. Tapi bacaan kita adalah bacaan yang berbobot. Kenapa? Karena bukan hanya sembarang bacaan lisan. Tapi bacaan lisan yang diiringi dengan persapaan dalam apa? Dalam hati. Kita tutup pembahasan tentang ayat kedua dari surat Al-Falaq ini dengan sebuah pertanyaan. Mengapa Allah menciptakan keburukan? Mengapa Allah menciptakan keburukan? Kenapa Allah menciptakan setan yang begitu buruk dan begitu jahat? Kenapa Allah menciptakan hawa nafsu dalam jiwa kita? Kenapa Allah menciptakan neraka yang begitu mengerikan? Kenapa? Ujian. Hanya itu? Apakah tidak ada sisi baik di balik penciptaan itu? Ada. Apa itu? Supaya taat. Ada yang lain? Sebelum kita bahas ini, kita perlu mengetahui satu permasalahan penting. Apa permasalahan itu? Zat, sifat, nama, perbuatan, dan takdir Allah itu semuanya baik. Dan tidak ada yang apa? Yang buruk. Ini perlu saya jelaskan karena jangan-jangan nanti ada di antara kita yang kalau Allah menciptakan ada setan berarti perbuatan Allah ini buruk. Nauzubillah min dzalik. Allah, zat Allah Jalla wa'ala, namanya, sifatnya, perbuatannya, takdirnya, semuanya itu tidak boleh disifati dengan keburukan. Karena semuanya baik. Sebab Allah maha apa? Maha baik. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai para manusia, innallaha tayyibun. Sesungguhnya Allah apa? Maha baik. La yaqbalu illa tayyiban. Tidak menerima kecuali apa? Yang baik. Dalam hadis lain riwayat Muslim juga, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah maha indah. Yuhibbul jamal. Mencintai apa? Keindahan. Dalam salah satu doa iftitah yang kadang-kadang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim juga, kata beliau, wal khairu kulluhu fi yadaik. Seluruh kebaikan itu ada di tanganmu wahai Rabbi. Wasyarru laisa ilaika. Apa artinya wasyarru laisa ilaika? Artinya adalah keburukan itu tidak boleh dinisbatkan kepadamu wahai Rabbi. Jadi enggak mungkin kita bisa mengatakan perbuatan Allah itu buruk. Kalau kita cermati ayat yang kedua dari surat Al-Falaq, min syarri ma khalaq, dari keburukan ciptaannya. Yang disifati dengan buruk di sini adalah objek ciptaan Allah atau perbuatan Allah menciptakan makhluk itu. Hah? Betul ini. Hah? Min syarri ma khalaq, dari keburukan ciptaannya. Yang disifati dengan buruk di dalam ayat ini apanya? Ciptaannya atau perbuatan Allah menciptakan makhluk itu? Ciptaannya. Beda enggak itu? Beda. Belum tentu yang menciptakan atau perbuatan menciptakan keburukan itu mesti buruk. Belum tentu. Setelah kita mengerti permasalahan ini, kita akan jawab pertanyaan tadi. Kenapa Allah menciptakan keburukan? Ketika Allah menciptakan keburukan, adanya keburukan dalam makhluk-makhluknya, pasti ada kebaikan dan hikmah di balik penciptaan itu. Tidak mungkin tidak ada kebaikannya. Sampai ciptaan Allah yang terburuk sekalipun seperti apa? Setan dan apa? Dan neraka. Di balik penciptaan setan, walaupun itu adalah makhluk yang paling buruk, Allah menciptakan setan di muka bumi bukan sia-sia. Dan bukan tidak ada gunanya. Sebaliknya, banyak hikmah yang terkandung di balik ciptaan setan. Apa contohnya? Apa contohnya? Kalau enggak ada setan, ada enggak isti'adzah? Isti'adzah itu dari apa? Dari kejahatan apa? Setan. Isti'adzah ibadah bukan? Ibadah. Berarti kalau misalnya enggak ada setan, enggak ada ibadah, namanya apa? Isti'adzah. Memohon perlindungan kepada Allah dari apa? Godaan setan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Aku mohon perlindungan kepadamu wahai Rabbi dari godaan setan yang terkutuk. Kalau misalnya enggak ada setan, bagaimana? Jadi adanya setan itu memunculkan ibadah yang sangat mulia, yaitu apa tadi? Isti'adzah. Kalau misalnya ada di antara hamba Allah yang rajin untuk beristi'adzah, dapat pahala banyak enggak? Dapat pahala banyak. Ini kebaikan bukan? Kebaikan. Contoh yang lain. Dengan adanya setan, manusia jadi terfilter. Apa terfilter? Jadi tersaring. Tersaring antara yang mana dengan yang mana? Antara yang baik dengan apa? Yang buruk. Kalau misalnya gak ada setan, semuanya apa? Baik. Karena ada setan lah jadi ketahuan siapa yang ke masjid sama siapa yang apa? Yang gak ke masjid. Karena ada setan lah jadi ketahuan siapa orang yang bertakwa. Yang memiliki semangat tinggi untuk melawan godaan setan. Dan akan ketahuan siapa yang loyo. Hah? Hanya dengan sedikit godaan sudah apa? Sudah terbawa dan terseret oleh tipu daya setan. Ini baik enggak jadi ketahuan yang baik sama yang buruk? Hah? Kebaikan yang luar biasa. Kalau misalnya enggak ada setan, apa bedanya antara orang yang takwa dengan orang yang tidak? Enggak kelihatan. Ini. Kemudian neraka. Apa kebaikan di balik penciptaan neraka? Apa? Kan jadi kita jadi hidupnya enggak nyaman kan? Ada neraka, jadi kepikiran neraka, Mbok. Iya. Apa coba keuntungannya ada neraka? Semakin apa? Takut. Apa enak hidup dalam ketakutan? Takut itu bukan target. Dengan adanya neraka, kita menjadi semakin rajin untuk beribadah dan semakin takut untuk melakukan perbuatan apa? Maksiat. Kok bisa ya? Apa hubungannya neraka dengan rajin ibadah dan takut maksiat? Di dalam tubuh kita, Allah itu meletakkan di antaranya dua sifat. Yang pertama, sifat takut kepada sesuatu yang mengerikan. Sifat yang kedua, ingin untuk merasakan kenikmatan. Seluruh manusia memiliki dua sifat ini. Yang pertama apa? Takut kepada sesuatu yang bersifat apa? Mengerikan. Yang kedua apa? Ingin untuk merasakan apa? Kenikmatan. Dua sifat ini, kalau misalnya kita berdayakan dengan baik, maka ini akan mengantarkan kita kepada keuntungan dunia dan apa? Dan akhir. Ketika Allah menciptakan adanya neraka, salah satu tujuannya adalah agar neraka ini menjadi alat untuk apa? Untuk menakut-nakuti siapa? Manusia. Supaya apa? Supaya itu jeri untuk melakukan perbuatan apa? Maksiat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga, salah satu tujuannya adalah untuk membangkitkan keinginan manusia agar mereka merasakan kenikmatan yang ada dalam surga dengan cara rajin apa? beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau misalnya ada seorang tokoh sufi yang pernah berkata, "Wahai Rabbi, aku beribadah kepadamu semata-mata karena cinta kepadamu, wahai Rabbi." Bagus enggak? Bagus enggak? Bagus. Kelanjutannya apa? "Aku beribadah kepadamu bukan karena pengin masuk surgamu, wahai Rabbi. Seandainya aku beribadah kepadamu tujuannya adalah agar aku masuk surgamu, maka janganlah engkau masukkan aku ke dalam surga. Dan aku beribadah kepadamu, wahai Rabbi, juga bukan karena takut kepada neraka. Kalau aku beribadah kepadamu karena takut kepada nerakamu, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Tapi aku beribadah kepadamu, wahai Rabbi, karena rasa cintaku kepada Allah." Bagus enggak kata-katanya? Hah? Bagus. Hah? Enggak bagus. Berarti kalau kita beribadah karena cinta kepada Allah, enggak bagus itu. Kalimat ini ada bagusnya, ada apanya? Ada jeleknya. Hah? Banyak orang yang tertipu dengan kalimat ini. Terus terang saya dulu ketika pertama kali membaca buku ini, kalimat itu, saya terkagum-kagum dengan tokoh itu. Tokoh itu adalah seorang wanita ahli ibadah yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah. Ketika saya membaca kalimat ini, ini orang luar biasa. Murninya niat dia ketika beribadah. Tapi ternyata kalau kita cermati lebih lanjut dan kita dudukkan di depan nas-nas dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, kita akan dapatkan bahwasannya kalimat ini adalah kalimat yang salah. Nabi SAW pengen masuk surga enggak? Pengen. Nabi SAW takut neraka enggak? Takut. Makanya beliau pernah berkata, "Lau alimtum ma alimtu la dhahiktum katsir la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seandainya pernah suatu ketika Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Seandainya kalian, wahai para sahabatku, melihat apa yang pernah aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Kalian akan sedikit tertawa dan apa? Banyak menangis. "Apa yang engkau lihat, wahai Rasul?" "Ra'aitul jannata wan nar." Saya pernah melihat surga dan apa? Dan neraka. Makanya Nabi sering apa? Menangis dan sedikit tertawa. Takut apa? Neraka. Lah wong Kanjeng Rasul SAW dan beliau lupanya di mana? Inya orang karena takut apa? Allah menciptakan surga dan neraka. Kepada Allah dan neraka sempurna. Katakan perasaan ini seperti seekor burung yang dua sayap dan kepala. Aku ingin masuk apa? Surga. Kalau burung sayapnya hilang terbangnya, tanpa ada rasa dan rasa harap, itu ibarat burung yang enggak punya apa? Yang enggak punya sayap. Kalau enggak pakai rasa cinta, cuma takut kepada neraka, kalau seperti burung dua saya. Kembali lagi, kenapa Allah mencipta? Kenapa? Karena Allah nakuti hambanya supaya mereka takut melakukan perbuatan maksiat. Dan Allah menciptakan surga, salah satu tujuannya adalah untuk memotivasi para hambanya agar mereka semangat beribadah, supaya mereka merasakan, supaya mereka merasakan kenikmatan yang Allah sediakan di mana? Di surga. Makanya kalau kita cermati, banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang selalu menggandengkan antara penggambaran surga dengan penggambaran apa? Neraka. Kalau orang yang baca Al-Quran beserta terjemahannya minimal, dia akan terbawa. Oh iya, setelah Allah nyebutkan neraka, sering. Setelah itu Allah menyebutkan apa? Surga. Setelah menyebutkan surga, diiringi dengan apa? Neraka. Percaya, amma tadi, banyak dihafal oleh jamaah sekalian. Surat An-Naba. Hafal surat An-Naba? Amma yatasa'alun. Di ayat 21 sampai 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna jahannama kanat mirsada." Sesungguhnya jahannam adalah sebagai tempat untuk mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Litaghina ma'aba. Jahannam ini adalah tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batas. Kemudian disebutkan isi jahannam itu bagaimana. Lalu di ayat ke-31 setelah bercerita tentang neraka, Allah mengiringinya dengan cerita tentang apa? Surga. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan. Apa kemenangannya? Hadaiqa wa a'naba. Akan mendapatkan kebun-kebun dan apa a'naba? Buah anggur. Di mana? Di surga. Yang dimaksud dengan sini adalah kebun-kebun di mana? Di surga. Ini surat An-Naba. Kita turun ke bawah. Surat An-Nazi'at. Fa'amma man tagha. Adapun orang-orang yang melampaui batas. Wa atharal hayata dunia. Dan mengutamakan kehidupan dunia. Fa'innal jahima hiyal ma'wa. Tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Ini cerita tentang jahannam. Setelah itu apa? Langsung. Wa amma man khafa maqama rabbihi. Adapun orang-orang yang takut dengan keagungan Allah Jalla wa'ala. Wa nahan nafsa anil hawa. Dan dia menghalangi serta menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempat kembalinya kemana? Surga. Setelah cerita tentang neraka. Cerita tentang apa? Surga. Jadi Allah ingin menyeimbangkan perasaan kita. Kadang-kadang kita dibikin takut. Setelah dibikin takut, Allah memotivasi kita. Untuk apa? Untuk semangat lagi. Dan ini adalah bentuk yang sangat bagus. Supaya kita apa? Apa? Stabil kondisi kita. Gak takut terus. Kalau takut terus lama-lama apa? Putus asa. Kalau takut terus lama-lama putus asa. Tapi kalau misalnya gak pernah rasa takut lama-lama apa? Hah? Lama-lama melampaui batas ya. Lama-lama keterlaluan. Surga itu di nikmatnya akeh banget insyaallah. Asal Islam lebu surga. Sing penting ora syirik ya. Sing penting ora syirik insyaallah engko arep mlebu surga. Akhirnya dia melakukan begitu banyak perbuatan dosa dengan asumsi apa? Dia nanti akan masuk surga. Ini kalau dia enggak ada rasa takutnya. Tapi kalau misalnya rasa takut terus. Wah, ini Allah ini ngampuni saya apa enggak ya? Dosaku sakeh banget. Seluruh perbuatan maksiat sudah pernah saya kerjakan. Kayaknya Allah enggak akan mengampuni. Wislah sisan baiklah tanggung. Ini kalau takut terus jadinya putus. Putus asa. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah cerita neraka, Allah mengiringinya dengan apa? Cerita tentang surga. Baca lagi surat Al-Infitar. Ayat 13 sampai 14. Innal abrara lafi na'im. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu akan berada di dalam kenikmatan apa? Surga. Habis itu apa? Wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu berada di dalam mana? Neraka jahannam. Langsung saat itu. diceritakan tentang balasan buat orang yang bertakwa di surga, langsung saat itu juga diiringi dengan balasan bagi orang yang tidak bertakwa, mereka akan dimasukkan kemana? Ke dalam neraka. Surat Al-Ghasyiyah ayat 2-4, 8-10. Wujuhu yawma idzin khasyiah. Pada hari kiamat nanti akan ada wajah-wajah yang tertunduk hina. Amilatun nasibah. Mereka itu bekerja keras dan kepayahan. Ganjarannya apa? Tasla naran hamiyah. Akan masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Setelah beberapa ayat Allah bercerita, wujuhu yawma idzin na'imah. Tapi jangan lupa pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Lisa'iha radiyah. Dia merasa gembira dengan usaha yang dulu dia kerjakan di dunia. Fi jannatin aliyah. Di surga yang apa? Yang tinggi. Jadi Allah menciptakan neraka. Ada kebaikannya apa enggak? Ada. Untuk memotivasi kita dan menakut-nakuti kita dari perbuatan apa? Maksiat. Itu salah satunya. Dan masih banyak ayat-ayat yang serupa. Makanya nanti kalau pulang ke rumah ya. Nanti coba buka surat-surat itu. Sambil dicermati. Susunan ayat-ayat Al-Quran itu bukan susunan yang kosong dari makna. Tapi memiliki makna yang sangat dalam. Dan orang yang meresapinya akan merasa nikmat ketika membaca apa? Al-Quran. Sudahkah kita merasa nikmat membaca Al-Quran? Ataukah kita masih baca Al-Quran baru dapat satu ayat terus, apa? Angob. Baru baca satu ayat sudah angob. Baca Quran 15 halaman. Orang ngop-ngop. Di antara ciptaan Allah yang mengandung banyak keburukan, nafsu. Apa? Nafsu. Hawa nafsu. Ini buruk enggak hawa nafsu? Buruk. Kenapa Allah menciptakan nafsu dalam diri kita? Kenapa? Apakah nafsu dibutuhkan oleh manusia? Apakah nafsu dibutuhkan oleh manusia? Dibutuhkan untuk apa? Hah? Untuk memukul? Ngukur apa? Keimanan enggak? Kita ini butuh nafsu enggak? Tubuh kita ini butuh nafsu enggak? Untuk apa? Untuk apa? Untuk makan. Semangat. Emang semangat dari nafsu? Mudah sekali. Nafsu kita butuhkan supaya kita bisa makan. Makanya ada nafsu apa? Nafsu makan. Benar gak? Subhanallah, benar sekali ini. Kalau kita gak punya nafsu, kita mau makan gak? Gak mau. Makanya banyak orang yang hilang apa? Nafsu makannya, makanya ada obat untuk apa? Meningkatkan nafsu apa? Makan. Jadi nafsu itu kita butuhkan. Kalau misalnya gak punya nafsu, gimana kita akan makan? Kalau kita gak makan, kita jadi lemas. Kalau kita lemas, jadi gak bisa sholat. Bagus kan? Bagus. Nafsu itu kita butuhkan. Yang lainnya. Nafsu kita butuhkan untuk apa? Untuk? Hah? Untuk? Naik haji? Energi? Energi apa? Nafsu itu kita butuhkan untuk nikah. Nafsu itu kita butuhkan untuk nikah. Orang yang gak punya nafsu kepada wanita, mau nikah gak? Yuk kasihan tuh istrinya kalau gak punya nafsu. Wanita begitu pula. Jadi kalau misalnya nafsu, gak kepada lawan jenis, gak mungkin nikah. Kalau dia gak nikah, apakah dia akan punya keturunan? Gak punya keturunan. Akhirnya tidak ada regenerasi. Jadi nafsu itu kita butuhkan. Adanya nafsu dalam jiwa kita mendorong kita untuk menyalurkan hawa nafsu tersebut. Menyalurkannya dalam apa? Dalam pernikahan yang halal. Jadi itulah kenapa Allah menciptakan nafsu di dalam diri kita. Kalau orang yang jahil, ya, atau orang yang bijak dan orang yang arif, dia akan memahami apa tujuan diciptakannya nafsu di dalam diri kita. Makanya dia akan stop kalau sudah apa? Terpenuhi tujuannya. Tapi kalau orang yang enggak paham tujuan diciptanya hawa nafsu, dia akan menjadi budaknya apa? Hawa nafsu. Budaknya hawa nafsu apa? Sudah makan 2 piring, wis warak. Sudah ada gule, sudah ada sate, sudah ada bakso. Wis warak pol warak. Kok datang teman kita bawa soto, enak banget. Nafsunya tidak dia stop. Akhirnya dia apa? Makan lagi sampai perutnya pecah. Contoh yang lain. Pernikahan. Nafsu. Kita sudah dikasih jalan sama Allah. Ini loh jalannya. Kalau pengen menyalurkan hawa nafsu, ini sudah ada jalannya. Ya. Sudah dikasih jalannya nih. Jalannya yang halal. Kok enggak puas juga. Dikasih sama Allah kesempatan nih nambah. Yang kedua boleh. Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak puas juga. Tambah sudah enggak apa-apa. 3 enggak apa-apa. Enggak puas juga. Tambah 4 sudah. Enggak puas juga. Kebangetan. Sudah dikasih saluran yang halal. Daripada berzina mendingan apa? Poligami. Iya enggak? Takut bapak-bapak. Wah ini bapak-bapak berangkat sama ibunya ini jadi takut ya. Adanya penyaluran itu adalah merupakan salah satu sarannya untuk menyalurkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Jadi ciptaan-ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala meskipun mengandung keburukan, tapi yang menciptakan keburukan tersebut tidak boleh disifati dengan keburukan. Tidak boleh kita menilai Allah buruk. Atau menilai Allah buruk. Perbuatan Allah. Yang dinilai buruk ke apanya? Ciptaannya. Bukan menilai apa? Bukan menilai yang menciptakan atau perbuatan Allah. Penciptaan Allah akan makhluk-makhluk tersebut. Sampai di sini selesai. Tafsir atau pembahasan tentang tafsir dari ayat yang kedua dari surat Al-Falaq ini, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki tafsir ayat yang ketiga dengan izin Allah tabaraka wa taala. Ada pertanyaan silakan. Pertanyaan yang pertama, kalau misalnya ada orang yang meninggal, kita tidak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi kita mengumpat orang yang meninggal itu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya keliru. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbul amwat." Janganlah kalian mencaci maki orang yang sudah apa? Meninggal. Fa innahum qad afdau ila ma amilu. Karena mereka itu sudah lewat ya, sudah berlalu dengan apa yang mereka apa? Perbuat. Jadi enggak etis. Enggak etis mencaci maki atau mengumpat orang yang apa? Sudah meninggal. Kecuali seandainya orang yang sudah meninggal itu memiliki penyimpangan. Dan penyimpangan itu masih hidup setelah meninggalnya orang itu. Kok bisa masih hidup penyimpangannya? Ada orang menyimpang terus meninggal. Setelah meninggal penyimpangannya masih hidup. Kok bisa? Gimana? Karena dia punya buku dan dia punya murid yang menyebarkan penyimpangan dia. Ya, makanya dari dulu sampai sekarang yang namanya tokoh-tokoh ahlul bid'ah itu tetap dijelaskan kesalahannya oleh para ulama, karena tokoh-tokoh tersebut punya buku dan juga punya apa? Murid. Nah, tujuannya apa dijelaskan? Supaya orang-orang tidak terjerumus kepada penyimpangan itu. Kalau enggak ada apa yang saya sebutkan tadi, enggak terpenuhi syarat tadi, maka tidak sepantasnya orang yang meninggal dijelek-jelekkan. Yang kedua apa tadi? Nah, kalau kita mengikuti sholat yang kita yakini tidak menghadap kiblat, bagaimana, apakah kita pindah sholat atau tidak? Tidak menghadap kiblat ini maksudnya menghadap ke utara gitu. Oh, kalau menghadap ke selatan atau utara atau kemana? Atau ke timur, enggak boleh kita ikut. Enggak boleh kita ikut. Karena itu sudah apa? Sudah menyimpang 180 derajat. Ya. Udah enggak menghadap sama sekali. Tapi kalau hanya sekedar miring atau tidak miring, itu kita harus mengikuti. Kita harus apa? Mengikuti, dan tidak boleh kita nyerong sendiri, itu enggak boleh. Ya. Tidak boleh kita nyerong sendiri karena itu merusak barisan saf. Merusak barisan saf yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Sawwu shufufakum." Luruskanlah apa? Barisan kalian. Kecuali seandainya sudah ekstrim ya, nyimpangnya sudah ekstrim dari arah barat menuju ke arah timur, itu lain masalah. Tapi kalau hanya sekedar miring, berbeda kemiringannya, kita tidak diperintahkan untuk, kalau jauh dari Ka'bah, kita tidak diperintahkan oleh Nabi untuk pas kepada bangunan Ka'bah. Yang diperintahkan untuk pas kepada bangunan Ka'bah adalah orang yang berada di dalam Masjidil Haram. Adapun orang yang jauh dari Masjidil Haram, kewajiban mereka adalah apa? Ke arahnya saja. Makanya Allah berfirman, "Walillahi al-masyriqu wal maghrib, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Fa aynama tuwallu wujuhakum fa thamma wajhullah." Sesungguhnya milik Allah adalah timur dan barat, kemanapun kalian menghadap maka kalian akan dapatkan Allah di sana. Maksudnya adalah tidak harus apa? Tidak harus pas dengan apa? Dengan ainul Ka'bah, dengan bangunan apanya? Ka'bahnya. Cukup. Wallahu ta'ala alam. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.